Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat ini, nikmat thalabul ilm, dan terus-menerus bisa mempelajari agama ini. Suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pelajaran kita pada setiap Selasa pagi yaitu kitab Al-Qawaid Al-Arba telah sampai pada akhir kaidah, yaitu kaidah yang keempat. Berkata Syekh Mujaddidud Da'wah As-Salafiyah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala fi kitabih Al-Qawaid Al-Arba qala rahimahullah Al-Qa'idatur Rabi'ah, kaidah yang keempat. Yang bagi punya kitabnya di akhir kitab. Qala rahimahullah anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Bahasanya orang-orang musyrik pada zaman kita ini maksudnya siapa? Zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya. Sekitar berapa tahun yang lalu? Dua abad atau 200-an tahun yang lalu, ya. Beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita sekarang aghladu syirkan minal awwalin. Kesyirikannya lebih keras, lebih parah daripada orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Zamannya siapa maksudnya? Zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang kafir Quraisy, musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inti dari kaidah yang keempat ini adalah bahwasannya kesyirikan pada zaman kita sekarang ini lebih parah, lebih jelek, ya, lebih banyak daripada kesyirikan pada zaman dahulu. Ini zaman Syekh, apalagi zaman kita. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'da syarrun min. Ya, tidaklah datang suatu waktu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Kemudian beliau akan menyebutkan sebab-sebab atau perkara-perkara yang menjadikan kesyirikan pada zaman sekarang lebih buruk daripada zaman dahulu. Beliau akan sebutkan di antaranya di sini. Di antara sebab-sebab tersebut. Qala Syekh rahimahullah li'anna al-awwalin yushrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah. Hal ini dikarenakan orang-orang musyrik zaman dahulu mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di masa lapang, di masa senang, di masa tenang. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah, tidak berbuat syirik di waktu kesempitan, di waktu mendapatkan musibah. Ya. Apa dalilnya? Akan beliau sebutkan dalil yang jelas dan tegas dari ayat Al-Qur'an. Ya. Wa musyriku zamanina syirkuhum da'imun fir raha'i wasyiddah. Adapun orang-orang musyrik pada zaman kita ini, kesyirikan mereka terus berlangsung pada waktu senang, lapang, ataupun pada waktu kesempitan. Didapatkan musibah padanya. mereka tetap berbuat syirik. Dan bahkan bisa kita katakan, ya, kalau pada zaman kita yang kita saksikan dan kita dengarkan, ketika mereka dalam rasa senang, dalam waktu senang, lapang, berbuat syirik. Ketika ditimpa musibah, kesempitan, kesulitan, syiriknya tambah parah. Ya, bukan hanya satu level, tidak. Tetapi ketika dapat musibah, kesyirikannya tambah apa? Parah. Mau buktinya? Siapa yang bisa membuktikan? Ya, yang sering kita dengar, kita baca beritanya, atau kita saksikan langsung di sekitar kita. Ya, terjadi berbagai macam goncangan, ya, seperti gunung meletus Merapi baru beberapa tahun yang lalu. Ya, terakhir tahun berapa? Ya, yang paling dahsyat 2010 ya. Ya, gempa bumi tahun berapa? 2006. Ya, di Aceh tsunami tahun berapa? Yang menelan korban sampai berapa? 200-an ribu katanya ya. Ya, 2004. Ya, Masya Allah. Pak Sinten? Suprianto, hafal tawarikh, hafal tahun-tahunnya, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Kita saksikan, kita dengarkan beritanya. Ketika itu mereka mendapatkan berbagai macam musibah yang melanda, apa jadinya? Apakah kesyirikannya masih satu level dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya? Tidak, malah mereka apa? Menjadi-jadi. Kesyirikannya tambah parah. Ada yang buat apa? Sayur tolak bala. Ya, ada yang menyembelih hewan untuk sesajen, untuk persembahan pada jin-jin yang menunggu tempat-tempat keramat Gunung Merapi misalkan, dan berbagai macam kesyirikan yang lainnya. Ya, berbeda keadaannya dengan zaman awalin, musyrik pada zaman dahulu, kafir Quraisy, musyrik jahiliyah. Mereka berbuat syirik tatkala apa? Lapang, senang. Adapun ketika mendapatkan kesempitan, kesulitan, musibah, apa yang mereka lakukan? Ya, lupa dengan berhala-berhala tersebut. Lupa dengan penyembahan selain Allah. Mereka berbuat ikhlas dalam meminta, dalam berdoa. Ya, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah ketika itu. Ya, apa buktinya? Apa dalilnya? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ya, surat Al-Ankabut ayat 65. Bagi yang punya matannya bisa dilihat, bagi yang tidak punya mau mencatat, ditulis surat Al-Ankabut ayat 65. Surat Al-Ankabut ayat 65. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang mulia ini, dan ketika mereka, yang maknanya, dan ketika mereka menunggangi kapal, ya, berlayar dengan kapal mereka. Ingat, zaman dahulu kapal-kapalnya itu apa? Tidak secanggih sekarang, ya. Ketika sudah di tengah lautan, ya, terjadi badai misalkan atau ombak yang besar, terombang-ambing, ya. Sekarang saja kapal-kapal canggih, ya, banyak enggak yang hanyut? Banyak, ya. Ada kejadian kabar kapal canggih ini tenggelam juga akhirnya, karam juga, ya. Ya. Kalau sudah Allah takdirkan, walaupun sekuat apapun kapal yang dibuat oleh manusia, semodern apapun, secanggih apapun, kalau sudah Allah takdirkan untuk ditenggelamkan dengan ombak, ya, bisa hancur, bisa terombang-ambing. Ya. Apalagi pada zaman dahulu. Oleh karena itu, ketika mereka orang-orang musyrik zaman dahulu berlayar dengan kapal mereka, da'awullaha mukhlisina lahuddin, dalam keadaan yang genting seperti itu, ya, diombang-ambingkan oleh lautan ombak yang besar, mereka berdoa ikhlas, mengikhlaskan agama ini seluruhnya untuk Allah, hanya meminta pada Allah, meminta keselamatan hanya pada Allah. Lupa dengan apa? Uzza, Manat, Lat, ya, Hubal, dan yang lainnya dari berhala-berhala yang mereka minta selain Allah. Lupa, ingatnya hanya pada Allah ketika itu. Ikhlas karena Allah dalam beribadah, dalam meminta keselamatan. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Namun tatkala mereka telah selamat ke daratan, ya, mereka kembali berbuat syirik. Ya, ketika sudah dalam masa lapang, tenang, ya, senang, mereka berbuat syirik kembali. Ya, berdoa, beribadah pada Allah dan juga beribadah kepada berhala-berhala mereka. Ini inti dari kaidah yang keempat. Beliau menyebutkan bahwasannya kesyirikan pada zaman sekarang lebih buruk, lebih parah daripada kesyirikan pada zaman ya dahulu. Musyrik al-awwalin, kafir Quraisy, musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Allah, yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan di sana ada tambahan-tambahan, perbedaan-perbedaan atau hal-hal yang membuat kesyirikan pada zaman sekarang lebih buruk, lebih parah daripada zaman dahulu. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kashf Ash-Shubuhat. Beliau juga menyebutkan di sana dan bisa ditambahkan sebagai sebab yang kedua. Ya, bagi yang ingin mencatat, dicatat. Kalau tidak, ya diperhatikan. Apa itu? Orang-orang musyrik zaman dahulu, ya, mereka memahami makna kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Adapun orang-orang musyrik pada zaman sekarang, mereka, kebanyakan mereka tidak memahami dengan benar kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apa buktinya? Banyak. Di antaranya dalam surat Sad, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya, surat Sad ayat kelima, ya. Ada yang bawa mushaf? Ada yang bawa mushaf? Siapa yang bisa membuka cepat? Ya, tafadhal. Akh, siapa namanya? Abu Aslan. Kalau enggak salah ayat kelima, surat Sad ayat kelima. Allah mengkisahkan tentang ya apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik Quraisy, musyrik jahiliyah, ketika mereka diseru kepada dakwah tauhid untuk beribadah hanya pada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mereka malah mengingkari apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ingin menjadikan sesembahan-sesembahan kita yang banyak menjadi sesembahan yang satu saja? Ya. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya perkara ini adalah sangat mengherankan. Iya, betul. Surat Shad ayat kelima. Kemudian juga dalilnya surat Shafat ayat 35 sampai 36. Ya, dilihat betul atau tidak ayatnya? Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu, orang-orang kafir Quraisy, musyrik jahiliyah, ketika diseru, didakwahi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yastakbirun. Ya, mereka sombong, enggan, irhamukallah. Ya, tidak mau apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa sebabnya? Ya. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena mereka tahu maknanya. La ma'buda bihaqqin illallah. Mereka tahu konsekuensinya. Bahwasanya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah mengikrarkan tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Berarti harus apa? Mereka harus meninggalkan seluruh persembahan kepada selain Allah, kepada Lat, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya dari berhala-berhala yang mereka mintai selain Allah. Buktinya ya, innahum idza innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka kemudian berkata, apakah kita ya diperintahkan untuk meninggalkan sesembahan-sembahan kita yang banyak itu cuma ya gara-gara seorang perkataan seorang penyair yang gila? Ya, malah apa, mereka tambah parah dengan mencela Rasulullah SAW yang mendakwahkan pada tauhid dijuluki dengan seorang penyair yang gila. Ini keadaan siapa? Orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka tahu makna la ilaha illallah. Ya. Oleh karena itu ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, sombong, tidak mau mengucapkannya. Karena tahu kalau sudah mengucapkannya konsekuensinya apa? Meninggalkan sesembahan-sembahan mereka selain Allah. Bukti yang lain, kisah Abu Thalib. Ya, kisah Abu Thalib. Ketika di waktu-waktu menjelang meninggalnya, matinya Abu Thalib, Rasulullah SAW datang mendakwahi. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjubika laka indallah. Ya, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah yang aku akan membelamu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya. Apakah mau pamannya mengucapkan? Ya. Padahal sudah di akhir, ya, hayatnya. Tinggal mengucapkan apa sulitnya, ya? Ternyata paman-paman Nabi yang lain, ya, saudara-saudaranya Abu Thalib, ya, yang lain yang ada di sisi Abu Thalib ketika itu terus, ya, mendorong, memotivasi Abu Thalib agar tidak meninggalkan apa, ya, agama nenek moyangnya, agamanya Abdul Muthalib, yaitu penyembahan terhadap berhala-berhala. Jangan mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya meninggalnya dalam keadaan apa? Kafir. Kenapa? Tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal Abu Thalib tahu, ya, tentang kebenaran Islam, kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bandingkan dengan orang-orang musyrik pada zaman sekarang. Ya. Mereka mau enggak untuk diperintahkan ucapkanlah la ilaha illallah, ya? Enggak usah diperintah, ya. Di antara mereka bahkan berzikir la ilaha illallah sehari semalam berapa? Ya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Ya, sampai di antara mereka tariqah-tariqah sufi, ya, yang banyak berbuat syirik gitu, ya. Bahkan di antara mereka ada yang kita pengin meringkas, ya, kalimatnya. La ilaha illallah terlalu apa? Panjang. Di antara mereka ada yang meringkas tinggal apa? Siapa yang tahu? Illallah, illallah, illallah. Bahkan ada yang lebih meringkas lagi. Apa itu? Hu, hu, hu, dia, dia, dia. Maksudnya Allah. Subhanallah. Ya, jadi orang-orang musyrik pada zaman sekarang, kalau kita perhatikan, zikir kalimat la ilaha illallah banyaknya bukan main. Ya, banyaknya bukan main. Tetapi mereka tidak paham kalimat tauhid tersebut. Ya, di antara mereka ada yang mengartikan apa makna la ilaha illallah? Oh, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ya, la khaliqa illallah. Ya, padahal ini adalah cuma pengakuan dalam tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik jahiliyah saja mengakui tentang tauhid rububiyah, tidak memasukkan mereka dalam Islam sebagaimana dalam kaidah yang ke-1, yang pertama yang telah kita ambil. Ya. Berarti ini menunjukkan mereka tidak paham terhadap kalimat tauhid. Bukti yang lain, ya, mereka tidak tahu kandungan dan konsekuensi dari kalimat tauhid. Banyak berzikir la ilaha illallah siang dan malam, tetapi datang ke kuburan kiai fulan yang meminta-minta kepada selain Allah. Masih percaya pada tempat-tempat keramat, sesajen-sesajen dan yang lainnya. Banyak enggak seperti ini kita jumpai? Banyak? Ya. Ribuan, Pak Suprianto, banyak, ya, ya, masya Allah, di sekitar Magelang, ya, ini selain Gunung Pering ada nggak tempat-tempat, ya, peribadahan selain Allah, ya, ziarah kubur yang mereka ibadahi, mereka minta selain Allah? Di mana selain Gunung Pering, dekat rumah, di mana itu, namanya kuburan siapa? Kuburan umum, ya, kalau kuburan umum nyadran di mana-mana, ya. Sekarang kuburan yang dianggap wali, ya. Siapa yang tahu selain Gunung Pering? Ya. Ada di Magelang? Di Tidar. Kiai siapa? Enggak tahu, ya. Ya, kita tidak tahu semuanya. Ada yang tahu? Ya, mungkin kalau di Indonesia ini dijadikan kamus, mungkin bisa satu kamus, ya. Kamus apa? Tempat-tempat keramat atau tempat-tempat ziarah kubur. Ya. orang-orang Nasrani saja juga membuat, ya. Seperti di mana? Di mana? Sini dekat rumah sakit Muntilan ini. Pasturan, ya. Di situ atau katanya ada kuburan tokoh mereka. Siapa yang tahu tokohnya? Ya. Siapa? Sanjaya. Bukan Van Lid itu, bukan. Van Lid Sanjaya itu yang orang Belanda, ya. Yang dulu mengkristenkan apa? Ya, orang-orang di daerah-daerah pelosok seperti daerah Sendang Sono dan sekitarnya. Itu sekitar tahun 1904, ya. Orang ini, ya, berjasa, ya, berjasa bagi mereka, ya, berjasa bagi orang-orang Katolik, ya. Na'udzubillah, merusak agama Islam kaum muslimin di ketika itu. Hampir ratusan orang, orang-orang gunung sana, Gunung Menoreh, ya, dibaptis, dikristenkan. Ya, sekarang subhanallah sampai di daerah Gunung Menoreh itu yang ada Sendang Sononya, ya, dikabarkan satu desa apa sudah bisa dikatakan semuanya Kristen. Padahal asli orang Jawa, dahulunya apa? Muslim. Iya, seperti itu, ya. Banyak sekali kampung-kampung Kristen di sana. Nasallahu salama wal afiyah. Ya. Di pasturan itu ada kuburannya Van Lid, ya, berarti Sanjaya itu, ya. Itu juga diposisikan sama seperti kuburan yang di Gunung Pring. Mbah siapa itu? Mbah Mat, ya. Nasallahu salama wal afiyah. Dan berita yang menyedihkan, ya, sekarang ini digalakkan, dipopulerkan apa? Ya, program-program budaya, ya, dengan tujuan untuk apa? Wisata religius, mengembangkan wisata. Karena apa? Sekarang ingin berlomba-lomba menarik wisatawan asing, wisatawan dari luar daerah agar tambah apa? Uangnya, ya. Nasallahu salam wal afiyah. Di sini namanya apa? Pak siapa yang dulu di sini memberikan apa? Faedah program apa? Perti Desa, ya. Perti Desa di Magelang. Kalau di Jogja, program-program budaya dihidupkan, dikasih dana yang luar biasa. Betul, Abu Tufel. Ya. Ya, saya mendengar dari, ya, salah satu ikhwah di Jogja, ya. Seperti itu. Nasallahu salama wal afiyah. Ya, diberi dana yang besar, budaya-budaya yang syirik, bid'ah, ya, dengan alasan untuk memajukan, ya, wisata. Dan di Magelang dan sekitarnya ada program, kalau tidak salah waktu itu dikasih faedah sama Pak siapa yang di sini waktu itu? Bapak-bapak yang di sini siapa? Pak siapa? Munawar, ya. Perti Desa katanya. Ya. Di Magelang dan sekitarnya, tempat-tempat yang berpotensi bisa menarik orang-orang melakukan ritual di situ, diberikan dana agar untuk dijadikan peribadahan selain Allah. Nasallahu salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini perkara yang kedua. Disebutkan oleh pensyarah kitab ini yang ada di hadapan kita, Syekh Nasir Al-Adini hafizahullah taala, disebutkan beberapa perkara yang lain yang menyebabkan kesyirikan pada zaman sekarang lebih buruk, lebih parah daripada zaman dahulu. Ya, bisa kita katakan, ya, perkara atau pembeda yang ketiga, ya. Tadi sudah dua, ya. Satu disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam kitab Qawaidul Arba. Yang kedua disebutkan oleh beliau dalam kitab Kashf Asy-Syubuhat. Yang ketiga sekarang. Tambahan, ya. Yang ketiga. Bahwasannya kesyirikan orang-orang sekarang terjadi dalam perkara rububiyah dan uluhiyah. Adapun kesyirikan orang-orang musyrik pada zaman dahulu, pada zaman, ya, jahiliyah, kebanyakannya terjadi pada al-uluhiyah. Ya. Tetapi memang terkadang ada sebagian mereka yang terjatuh dalam syirik dalam rububiyah. Ya. Dalilnya hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, disebutkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah dalam kitab At-Tauhid, ya, bab ma jaa fil istisqa bil anwa', bab yang menerangkan tentang minta hujan dengan ya, sebab-sebab bintang-bintang. Disebutkan di sana di bab tersebut hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam syarahnya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qawlu Mufid syarah kitab Tauhid menyebutkan ya ketika mensyarah ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha ya min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Pada pagi hari ini ya ketika itu setelah salat subuh, salat fajar di Hudaybiyah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah kepada para sahabatnya. Pada pagi hari ini ya ada orang-orang yang beriman. Ini maksudnya Rasulullah meriwayatkan dari Allah ya, hadis qudsi. Ya, setelah terjadi hujan pada malamnya. Pada pagi hari ini ya orang-orang ada yang beriman kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza ya fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Adapun yang mengatakan ya kita diberikan hujan karena sebab bintang ini maka dia telah kafir pada Allah dan beriman pada bintang-bintang tersebut. Kebiasaan orang-orang jahiliyah ya diterangkan dalam syarahnya. Kebiasaan orang-orang jahiliyah itu dahulu mengamati pergerakan apa? Bintang-bintang. Ya. Dan mereka sudah terbiasa ketika turun hujan, oh ini karena sebab bintang ini bergerak atau munculnya bintang ini dan bintang itu. Ya. Maka di antara mereka ada yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Kita diberikan hujan ini ya karena sebab bintang ini dan bintang itu. Ya. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasannya penisbatan hujan kepada bintang ya menisbatkan menyandarkan turunnya hujan kepada bintang ada tiga rincian hukum. Yang pertama nisbatu ijad. Yang pertama nisbatu ijad. Penisbatan yang menurunkan. Ya. Maksudnya kalau seseorang meyakini turunnya hujan itu disebabkan karena bintang fulan dan bintang fulan dengan sendirinya ya, bukan dari Allah. Bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan. Maka ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah syirkun akbar. Ya, syirik yang besar. Rincian yang kedua, nisbatu ya, sabab. Penyandaran sebabnya. Maksudnya seseorang menyandarkan ya turunnya hujan itu yang menurunkan adalah Allah. Tetapi sebabnya perantaranya apa? Bintang fulan ya. Dia meyakini yang menurunkan hujan Allah, tetapi ya karena perantara turunnya atau munculnya bintang ini dan bintang itu. Kata Syekh, ini hukumnya syirkun asghar, ya, syirik kecil. Ingat ya, jangan tertipu dengan penamaan kecil, syirik asghar. Syirkun asghar walaupun disebut syirik asghar lebih besar dosanya daripada apa? Dosa-dosa besar. Ya, daripada dosa-dosa besar. Ini perincian yang kedua. Perincian yang ketiga, nisbatu waktin. Ya, penyandaran waktu. Maksudnya, alhamdulillah kita diturunkan oleh Allah hujan ya pada malam hari ini pada waktu ya bintang fulan ada muncul, ya. Berarti dia tidak menyandarkan sama sekali kepada bintang. Cuma alhamdulillah kita diturunkan hujan ini karena sebab ya waktu fulan, waktu munculnya bintang ini dan itu. Kata Syekh rahimahullah, hada jaiz. Yang ini boleh. Ya, perincian yang ketiga ini boleh. Bisa dilihat dalam Qaul Al-Mufid syarah kitab At-Tauhid. Syahidnya sisi pendalilan kita ya, sebagian orang-orang musyrik pada zaman dahulu terjatuh dalam syirik dalam apa? Rububiyah. Karena turunnya hujan itu apa? Termasuk rezeki, ya kan? Termasuk dalam perkara rububiyah. Tetapi kebanyakan kesyirikan yang terjadi pada zaman jahiliyah adalah dalam syirik apa? Dalam uluhiyah. Adapun kita saksikan pada zaman sekarang kesyirikan yang terjadi dalam uluhiyah banyak, dalam rububiyah juga banyak. Ya. Bukan hanya mereka meminta kepada selain Allah ya kepada kuburan-kuburan tersebut sebagai perantara, bukan. Tetapi bahkan di antara mereka ada yang langsung meminta rezeki kepada siapa? Selain Allah. Ya. Rezekinya seret, ya, lagi saingan bisnis, datangnya kemana? Ya, dukun. Ya. Dukun. Minta apa? Jimat penglaris. Nah, nasallahu salamafia. Sampai membuat apa? Sesajen-sesajen untuk selain Allah. Ini dalam rububiyah atau uluhiyah? Dalam rububiyah, kesyirikannya terjadi dalam rububiyah. Parah. Ya. Bukan hanya orang-orang bisnis, ya. Para pemuda remaja juga, ya, kebablasan. Ya, Pak Bukhari senyum-senyum ini. Apa maksudnya Pak Bukhari? Ya, yang terkenal apa? Di kalangan remaja, cinta ditolak, dukun bertindak katanya, pakai pelet, ya. Syirik atau tidak? Syirik. Ya, terjadi dalam perdukunan, sihir dan seterusnya. Nasallahu salama wal afiyah. Parah. Ini yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah, makanya kesyirikan pada zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan pada zaman dahulu. Sebab yang keberapa ini? Perbedaan yang keberapa? Ketiga. Perbedaan yang keempat. Perbedaan yang keempat. Orang-orang musyrik pada zaman dahulu, ketika mereka berbuat syirik, kebanyakan yang mereka ibadahi selain Allah adalah dari kalangan orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Bahkan seperti yang telah kita ambil dalam kaidah keberapa? Ketiga, di antara orang-orang jahiliyah, musyrik jahiliyah, ada yang menyembah malaikat. Ya, makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah Allah. Di antara mereka orang-orang musyrik jahiliyah ada yang menyembah apa? Para nabi. Ya. Dan juga orang-orang soleh. Ya. Ini kebanyakan yang terjadi pada zaman jahiliyah, musyrik pada zaman dahulu. Adapun orang-orang musyrik pada zaman sekarang, ya, mereka tidak peduli yang disembah selain Allah, yang diminta selain Allah. Ya, bahkan ada terkadang kuburan-kuburan dari orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya diibadai diminta selain Allah. Ya. Tidak jelas kalau itu betul-betul ada kuburannya Mbah Fulan atau Kiai Fulan, tetapi tetap didatangi, diibadai, dimintai selain Allah. Dan di antara mereka beribadah, ya, datang kepada kuburan-kuburan, ya, orang-orang yang jelek sekali, ya, seperti tokoh-tokoh ekstrim sufi yang sudah pada derajat yang tinggi, hakikat atau sudah derajatnya tinggi, mereka sudah tidak mau sholat, yang haram sudah tidak menjadi yang haram, ya, halal bagi mereka. Orang-orang seperti ini jelek atau tidak? Sangat jelek, ya. Ketika meninggal, kuburannya dipuja-puja, diibadahi, didatangi, dibuat peribadahan-peribadahan di sana. Ada yang tawaf, ada yang i'tikaf di sana, ya, ada yang menyembelih untuk selain Allah, ada yang menunaikan nazar selain Allah di situ, ya. Terjadi atau tidak, ya, ikhwah? Ya, terjadi. Berarti lebih parah mana? Lebih parah kesyirikannya pada zaman sekarang. Ini sebab yang keberapa? Keempat, ya. Yang kelima. Orang-orang musyrik pada zaman dahulu, ya, orang-orang musyrik pada zaman dahulu, ketika mereka bersumpah, ya, dengan sungguh-sungguh sumpahnya, mereka tidak berani bersumpah kecuali dengan nama Allah, ya, ketika dalam kondisi yang genting, ya, disuruh bersumpah dan mereka sungguh-sungguh dalam sumpahnya, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Dalilnya dua ayat dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 38 dan juga surat Al-An'am ayat 109. Dalam surat An-Nahl ayat 38, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan penuh kesungguhan bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan yang mati. Iya. Dan juga dalam surat Al-An'am ayat 109, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'athum ayatun la yu'minunna biha. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sepenuh, ya, sesungguh-sungguhnya, ya, jika datang kepada mereka ayat, ya, mukjizat, tanda kebesaran Allah, mereka akan beriman. Tetapi ini, ya, dusta. Ini pengakuan mereka yang dusta. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir surat Al-An'am ayat 109. Wa hadzal kalam alladhi sadara minhum lam yakun qasduhum fihi ar-rasyad wa innama qasduhum daf'ul i'tirad 'alaihim wa raddu ma ja'a bihi ar-rasul qat'an. Kalam mereka ini, janji mereka ini, mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh dengan nama Allah. Kalimat yang muncul dari mereka ini, ya, bukanlah maksudnya mereka ingin mendapatkan petunjuk, tetapi maksudnya ingin menolak kritikan kepada mereka. Ya, kenapa kalian tidak mau beriman? Kenapa kalian tidak, ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik kalian? Ya, mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh, tapi ingat, ya, syahidnya, sisi pendilainannya apa? Ketika mereka menekankan apa yang mereka maukan, bersumpah, bersumpahnya dengan nama Allah. Ya, padahal yang tujuan mereka adalah juga waraddu ma ja'a bihi ar-rasul qat'an. Mereka ingin menolak ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Allah telah menurunkan tanda-tanda kebesaran yang sangat banyak. Ya, mukjizat-mukjizat yang sangat banyak kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun orang-orang musyrik pada zaman sekarang, ya, kalau disuruh bersumpah dengan nama Allah enteng, ya. Enteng, tidak diminta aja bersumpah dengan nama Allah. Kemudian apa? Berdusta dengan itu. Ya. Tetapi yang mereka khawatirkan kalau bersumpah dengan nama apa? Kiai-kiai mereka. Orang-orang yang mereka anggap wali-wali seperti Abdul Qadir Jailani dan yang lainnya. Kalau sudah disuruh bersumpah demi Abdul Qadir Jailani dan yang lainnya dari tokoh-tokoh wali-wali mereka, takut kalau sampai apa? Mengingkari. Ya. Ini menunjukkan pengakuan mereka terhadap wali-wali tersebut lebih besar daripada pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang keenam. Yang kelima atau keenam? Lima. Lima. Yang keenam terakhir. Waktu sudah habis, ya. Tambah sedikit, ya. Yang keenam, orang-orang musyrik pada zaman sekarang, selain mereka berbuat syirik dalam rububiyah dan uluhiyah, mereka juga terjatuh dalam kesyirikan dalam asma wa sifat. Di antara mereka, orang-orang musyrik pada zaman sekarang, ada yang menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirkun ta'til, syirik ta'til. Syirik menolak, meniadakan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'til ini, ya, ada yang kulli dan ada yang juz'i. Ya. Di antara mereka, orang-orang musyrik pada zaman sekarang, seperti orang-orang hulat Rafidah, orang-orang ekstrim dari Rafidah, Syiah Rafidah, dan juga orang-orang Jahmiyah. Mereka menolak seluruh apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ta'til apa? Kulli, menolak semuanya. Ada yang terjatuh dalam ta'til juz'i, sebagian saja. Ya. Seperti Mu'tazilah, mereka menetapkan nama tapi tanpa sifat. Kalau dari sisi sifat, mereka ta'tilnya kulli. Kenapa? Karena mereka nolak semua sifat. Yang mereka tetapkan, orang-orang Mu'tazilah, hanya apa? Hanya nama-nama Allah tetapi tanpa sifat. Dan juga kelompok yang lain seperti Asy'ariyah dan yang lainnya, ya, mereka menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat-sifat yang lain dan mentakwil-takwilkan, mentahrifnya, merubah-rubah maknanya. Dan ini pembahasan lebih luasnya tentunya dalam kitab Akidah. Ya. Berbeda dengan orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Ya. Orang-orang musyrik pada zaman dahulu, di antara mereka ada yang menetapkan sebagian dari nama-nama Allah, Asma'ul Husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya. Dan dalil-dalilnya banyak, yaitu dalam bait-bait syair mereka. Baik. Di antaranya, syairnya panjang ya. Bisa dilihat dalam syarahnya. Bisa dilihat dalam syarahnya. Tapi intinya seperti itu, pengakuan-pengakuan mereka, orang-orang musyrik jahiliyah, mereka menetapkan sebagian nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, kalau ada salahnya datangnya dari kekurangan ilmu yang ada pada diri saya dan dari syaitan, astaghfirullah wa atubu ilaik. Dan pada pertemuan minggu depan berarti apa ya? Habis ya. Kitab Qawaidul Arba' habis, alhamdulillah. Mungkin akan kita ulang kembali, kita pelajari bersama kitab Kashf Asyubhat. Ya, ada usulan? Ya, karena penting sekali. Syubhat-syubhat yang berkaitan dengan syirik ini. Ya, da'i-da'i kesyirikan sangat banyak. Ya. Mungkin ini yang kita akan pelajari insyaallah mulai minggu depan. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.